Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan belajar tilawati tajwid. Tajwid merupakan aturan dan ketentuan dalam membaca Al-Quran agar bacaan kita menjadi baik dan benar. Dalam tilawati tajwid, kita akan belajar tajwid dengan menggunakan contoh-contoh yang dapat dibaca menggunakan nada ros metode tilawati, yaitu nada datar, naik, dan turun. Dan juga menggunakan metode drilling, yaitu mengulang-ulang setiap baca. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.